إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بهداهم إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين جماعة حاضرين صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله. Kita sebagai manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, memiliki kewajiban untuk selalu taat dan patuh kepada syariatnya, memiliki kewajiban untuk mentaati dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena manusia tunduk dan patuh kepada penciptanya dari awal penciptaan manusia itu sendiri. Allah menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim Surat Al-Balad, Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami Allah telah menciptakan manusia itu dalam susah payah, dalam kesulitan. Artinya, para ulama tafsir menjelaskan, manusia itu dari awal penciptaannya, kemudian dia hidup menjalani kehidupannya, kemudian dia mati, dan perjalanan setelah kematiannya, semua itu tidak bisa lepas dari susah payah, tidak bisa terpisahkan dari kesulitan. Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya menjelaskan, Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah ciptakan manusia itu dalam kesulitan, dalam susah payah. Awal penciptaan manusia, dia sudah menghadapi kesulitan, di mana begitu keluar jabang bayi dari rahim ibunya, kesulitan, lalu harus diputus, dipisahkan tali pusarnya dari rahim ibunya. Sebentar dia hidup di dunia, kemudian dia menyusu kepada sang ibu. Tidak begitu lama, setahun atau dua tahun, kembali menghadapi kesulitan dan susah payah, harus dipisahkan dari susu ibunya, disape. Itu berat bagi si anak, calon manusia besar kelak. Setelah dia menyusui, kembali manusia ini menghadapi susah payah dan kesulitan, tumbuh gigi-giginya, semakin kuat tulang belulangnya, kesakitan, tidak jarang anak panas dingin, demam, dan lain sebagainya. Demikian dia beranjak dewasa, menghadapi sekian cobaan dalam kehidupan. Dia menghadapi problem, manusia menghadapi masalah dalam kehidupannya, ekonominya, masalah keuangannya, masalah kesehatannya, dan yang lain sebagainya. Susah dan sulit dalam menjalani kehidupannya. Belum lagi begitu dia dewasa, dia menikah, maka dia tersibukkan dengan urusan pernikahan itu dan biayanya serta problematika yang selalu ada padanya. Setelah itu dia punya anak keturunan, kembali kesusah payahan, kembali kesulitan menghampiri dia, tanggung jawab, belanja untuk anak istrinya, demikian tidak lepas dari yang namanya kesedihan dalam hidupnya. Tidak akan pernah lepas dari yang namanya susah, tidak pernah terpisahkan dari yang namanya sumpek, dari yang namanya gundah gulana, tekanan batin, tekanan jiwa, pikiran, sakit, dan yang seterusnya. Kemudian ajalnya datang, dia mati. Dengan kematiannya tidak berarti berakhir kesulitan manusia, tidak berarti selesai susah payah yang dia jalani selama hidupnya. Dikubur, dia akan menghadapi pertanyaan dua malaikat kubur mungkar wa nakir. Susah payah dan kesulitan untuk menjawab berat baginya, dan azab kubur menunggu, wal'iyadzu billah, jika dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat kubur di alam barzakh. Sampai kemudian di hari kiamat, manusia itu dibangkitkan, hidup kembali untuk mempertanggungjawabkan segala yang pernah dia perbuat selama hidupnya. Di hadapannya ada padang mahsyar, baginya ada hisab, diperhitungkan segalanya, ada mizan, ditimbang amal baik dan amal buruknya. Di hadapannya ada jannah wa nar, surga atau neraka. Selalu manusia itu fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam kesulitan, dalam susah payah, tidak akan pernah lepas darinya. Semua ini Allah sebutkan kepada mereka agar mereka sadar bahwa kamu wahai manusia, makhluk, tidak punya pilihan. Karena kalau saja manusia punya pilihan, bisa menentukan nasibnya sendiri, tidak akan mau mereka terus menerus dan selalu dalam kesulitan dan susah payah. Dia akan tinggalkan segala kendala, problem dan kesulitan hidupnya. Tapi mana ada manusia yang bisa lepas dari semua itu. Menunjukkan manusia mudabbar, diatur oleh penciptanya, tidak bisa terlepas dari aturan, bimbingan dan kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kewajiban mereka bagaimana manusia itu agar selamat dari murka Allah dan azabnya. Disebutkan semua ini oleh Allah agar manusia semakin taat kepada Allah, semakin bertakwa kepadanya. Karena dia menyadari dirinya ada penciptanya, dirinya ada yang mengatur dari awal penciptaannya sampai akhir kematiannya dan berikutnya setelah kebangkitan dia, setelah dia mati. Maka kewajiban dia tunduk, taat, mentaati Allah, mentaati perintah dan syariatnya, mengamalkan apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Ibadallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah selama kita hidup di dunia ini untuk berbenah diri, untuk mengumpulkan tabungan sebagai bekal kita di akhirat kelak, bekal untuk menghadap Allah agar kita selamat dari neraka dan azabnya. Selama ada kesempatan hidup, gunakanlah kesempatan ini untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, membenahi akidah kita, membenahi amal ibadah kita, dan membenahi akhlak dan muamalah kita. Di hari ini, kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, di kehidupan dunia yang ada hanyalah amal-amal dan beramal, belum ada hisab, belum ada perhitungan dan timbangan, tapi esok di akhirat yang ada hanyalah hisab, perhitungan dan penimbangan amalan, balasan surga atau neraka. Tidak ada kesempatan sedikit pun untuk orang mau berbenah diri dan beramal saleh. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberi kekuatan untuk selalu taat dan bertakwa kepadanya, mengikuti dan mengamalkan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih wulata umurina warzuqhum bitanatan salihah tu'inuhum ala ta'atik. Allahumma arzuqhum rahmatan lil biladi wal ibad. Allahumma ij'alhum rahmatan lil biladi wal ibad. Allahumma man arada bina su'an wa biladina syarran fa ashghilhu bi nafsihi wa rudda kaidahu fi nahrihi innaka qawiyyun azizun dhuntiqam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah. Allah